الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله kita kemarin sudah selesai sampai permasalahan Ihya ul Mawat menghidupkan lahan yang mati atau membuka lahan baru. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas babul waqfu atau fasal tentang wakaf dan fasal tentang hibah. Insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan sampai permasalahan luqathah atau mungkin sebahagian dari pembahasan tentang luqathah. Insyaallah saat pertemuan berikutnya kita selesaikan sampai wadi'ah bab terakhir dalam kitab al-buyu' wal mu'amalat dari kitab al-ghayatut taqrib atau mata Nabi Syuja'. Baik, qala al-qadhi Asy-Syihab Ahmad bin Husain Abu Syuja' Al-Asfahani rahmatullah alaih. Faslun wal waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Fasal tentang hukum waqaf. Faslun fi ahkamil waqfi. Beliau mengatakan waqaf ialah akad yang jaiz, yang diperbolehkan dengan tiga syarat. Sebelum kita lanjutkan, pertama, pengertian dari waqaf. Secara bahasa, al-waqfu maknanya adalah al-habsu. Lughatan al-waqfu al-habsu. Araftum al-habsu? Menahan. Secara istilah, ringkasnya, al-waqfu adalah tahbisul asla atau tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Menahan pokok atau aset dan tasbil al manfaah, mempergunakan manfaat dari aset tadi untuk keperluan siapa? Mauquf alaih. Jadi digunakan oleh manfaatnya digunakan untuk kebutuhan mauquf alaih. Ringkasnya demikian. Sebagian mengatakan habsu malin muayyan yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainuhu. Ma'a baqa'i ainihi. Yani menahan harta tertentu yang mungkin dimanfaatkan, artinya yang sesuatu harta yang manfaatnya dapat dimanfaatkan, diambil dengan ma'al baqa'i ain, dengan tetapnya ain atau pokok dari harta tersebut. Jadi asalnya tidak hilang, tapi manfaatnya bisa terus dimanfaatkan. Ini wakaf ini ada dua, seperti yang dijelaskan juga oleh Ustaz Erwandi, wakaf dzarri ataupun wakaf khairi. Wakaf dzarri itu wakaf yang dipergunakan untuk keluarga, biasanya diberikan untuk keluarga, manfaatnya itu untuk keluarga. Adapun khairi itu manfaatnya yang lebih luas, umum, untuk kaum muslimin. Wakaf dari misalnya saya wakafkan kebun ini untuk keluarga-keluarga saya yang atau anak-anak saya yang miskin misalnya. Itu digunakan hanya untuk anak-anaknya saja, untuk keturunan saja. Kalau wakaf khairi, saya wakafkan hasil dari kebun ini, apa, kebun ini seluruhnya untuk kepentingan kaum muslimin misalnya, itu khairi. Atau untuk jihad misalnya, dan sebagainya, itu khairi. Dan kedua-duanya dibenarkan. Dan dalam sebagian keadaan, tentunya wakaf untuk keluarga ini lebih utama. Dalam sebagian keadaan ya, wakaf untuk keluarga itu lebih utama. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebaikan wakaf, membantu kan. Tujuan wakaf tadi diantaranya adalah membantu. Yang kedua adalah silah, menjaga silaturahim atau meneruskan silaturahim. Udah, wakaf. Dan ada di sini saya catat ada tiga komponen dari pembahasan tentang wakaf. Yang pertama wakif, al-wakif. Yang kedua al-mauquf atau al-mauquf bihi. Yang kedua al-mauquf alaih. Nah, yang keempat silwat, yang biasanya dalam kitab-kitab fikih disebut dengan rukun, arkan wakaf. Yang keempat silwat. Terkait dengan wakif, maka dia disyaratkan tiga hal terhadap wakif. Seorang itu boleh menjadi wakif atau mewakafkan hartanya ketika dia memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, sihatul ihtibar, sihatul ibarah, afwan. Sihatul ibarah. Ya, ini ucapannya tadi itu dianggap sah. Ada beberapa orang yang ucapannya tidak atau ghairu mu'tabar. Di antaranya misalnya orang gila atau orang safi misalnya, atau anak kecil. Dalam bab muamalah anak kecil ucapannya ghairu mu'tabar. Nah, syarat wakif maka dia harus sihatu al-ibarah. Orang-orang yang sihatul ibarah maka dia adalah orang-orang yang memiliki beberapa komponen. Pertama al-hur, yakni merdeka, huriyah, seorang yang merdeka. Yang kedua al-baligh, dia seorang yang dewasa, bukan sobi. Kemudian yang ketiga al-aqil, dia orang yang berakal. Kemudian syarat yang kedua yang harus dimiliki seorang wakif adalah ahliyatut tabarruk. Ahliyatut tabarruk artinya dia memiliki ahliyah untuk melakukan tabarruk dengan atau tasarruf dengan hartanya tadi. Maka keluar dari ini adalah orang yang safi atau mahjur alaih. Orang yang safi atau mahjur alaih. Orang yang mahjur alaih dengan sebab misalnya dengan sebab hutang. Maka seorang yang memiliki hutang, dia tidak boleh mewakafkan hartanya. Orang yang memiliki hutang kemudian dia dihajar dengan sebab hutangnya tadi. Artinya orang yang memiliki hutang kemudian dia mahjur alaih, berarti hutangnya lebih banyak daripada pokok hartanya kan, daripada hartanya. Maka orang yang dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak boleh mempergunakan hartanya untuk selain kebutuhan hutangnya tadi. Kan demikian. Dia tidak boleh mewakafkan, bahkan dia tidak boleh mensedekahkan hartanya ketika hutangnya masih ada. Ini aneh. Ada sebagian kita aneh, hutangnya banyak, belum lunas, tapi sedekahnya jor-jor. Ketika datang peminta-minta dikasih, dia berhutang. Padahal kan semestinya yang wajib yang dipenuhi itu hutang dulu diselesaikan, ya kan? Kemudian yang ketiga, al-ikhtiar. Jadi seorang wakif itu melakukan wakaf atau mewakafkan hartanya dengan penuh kerelaan tanpa paksaan. Itu maksudnya. Jadi tidak sah wakaf dari seorang yang dipaksa. Jadi antum jangan paksakan orang untuk mewakafkan hartanya, ya. Tapi diajak, jangan dipaksa. Ini tentang wakif. Kemudian mauquf atau mauqufun bihi, harta yang diwakafkan. Maka harta yang diwakafkan ialah ain, ain muayyan. Jadi tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak ada ainnya. Misalnya jasa, saya wakafkan, kamu wakafkan ya jasa. Tidak ada yang wakaf jasa. Harus sesuatu yang ada ainnya. Kemudian dia muayyan, harus disebutkan secara pasti apanya yang diwakafkan. Tidak bisa orang mengatakan dia punya rumah tiga, saya wakafkan salah satu rumah saya untuk kepentingan kaum muslimin. Enggak boleh. Harus disebutkan rumah yang mana. Nah itu maksudnya, harus disebutkan rumah yang mana. Atau saya wakafkan mobil saya untuk kepentingan kaum muslimin, harus disebutkan mobil yang mana. Kalau maksudnya semua mobilnya, saya wakafkan semua mobil saya untuk kepentingan kaum muslimin, jelas. Tapi kalau saya wakafkan mobil saya, mobil yang mana? Sementara dia punya mobil beberapa. Kecuali kalau dia punya mobil satu ya. Kalau dia punya mobil satu ya sudah sah timbarnya kan. Saya wakaf ke mobil saya, mobil yang mana lagi? Karena syaratnya harta tadi selain ain muayyan, maka dia juga harus sesuatu yang berada di bawah kepemilikan wakif. Tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak dimiliki. Ah, antum butuh kendaraannya. Iyanya antum butuh kendaraan buat menuntut ilmu ke Ustaz Anu, kesana jauh-jauh. Sama-sama antum tahu kan Anu juga kesana jauh. Harus pakai apa? Dambi terus sudah kuat kadang-kadang. Berarti antum butuh. Kalau motor gimana? Ya alhamdulillah kalau ada motor sih. Ya udah tuh Anu wakafkan motor. Nah gimana ceritanya? Sementara motornya milik orang atau milik penjual gitu. Belum dimiliki. Maka ini tidak benar, tidak dibenarkan wakaf seperti ini. Dia harus berada di bawah kepemilikan wakif. Dia harus ain, dia harus muayyan. Jelas. Dan dia harus berada di bawah kepemilikan wakif. Kemudian mauquf alaihi. Mauquf alaihi mungkin dia muayyan, mungkin dia ghair muayyan. Orang yang diwakafi itu, yang menerima wakaf itu mungkin muayyan, mungkin ghair muayyan. Kalau muayyan itu misalnya saya wakafkan kebun saya ini untuk kepentingan atau untuk si fulan dan seluruh keturunannya misalnya, itu muayyan. Atau untuk si fulan saja, itu muayyan. Kalau ghair muayyan, saya wakafkan kebun saya ini untuk kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin. Ini ghair muayyan, tidak jelas siapa orangnya, jelas kaum muslimin saja. Kalau dia muayyan, maka mauquf alaihi mestilah seorang yang imkan tamlik, mungkin untuk memiliki al-mauqufnya atau mauquf bihi, harta yang diwakaf, mungkin untuk memiliki. Kalau dia muayyan, syaratnya itu imkan tamlik indal indal waqti, kalau waqf, ketika diwakafkan harta itu, maka orang yang ditayin tadi untuk menerimanya sebagai mauquf alaihnya memiliki kemungkinan untuk memiliki harta yang diwakafkan tadi. Tapi ketika ada satu sebab yang menjadikan dia terhalang untuk memiliki harta yang diwakafkan tadi, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Di sini musannif mengatakan wal waqfu jaizun bi salasati syara'it. Waqaf itu boleh dengan tiga syarat. Yang pertama ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqai 'ainihi. Nah, ini tadi jelaskan bahwasanya yang diwakafkan tersebut adalah apa yang bisa dimanfaatkan secara umum dengan tetapnya ain atau asal. wa ayyakuna ala asli mawjud wa far'in la yanqati'. Dan hendaknya asetnya ini memang setelah ada, asalnya itu sudah ada, dan furu'nya yang bisa dimanfaatkan berketerusan. Furu'i la layan qati', berketerusan, tidak terputus. Misalnya syarat yang pertama ya, terkait dengan yang ini, pernyataan yang ini, potongan yang pertama, ayyakuna ala aslin mawjud, saya wakafkan apa yang lahir dari sapi saya ini misalnya, maka ini tidak boleh karena asalnya belum mewujud, ya kan? Apa yang lahir dari sapi saya ini, sementara sapi ini belum lahirkan gitu, walaupun memang sapinya betina dan sapinya kalau bahasa manusianya hamil, kalau untuk hewan apa, hamil juga ya, hamil aja lah ya. Walaupun masih hamil, tetapi kan masih ada kemungkinan itu tidak jadi. Artinya asalnya belum wujud. Tapi kalau saya dikatakan saya wakafkan sapi saya ini, misalnya, dan sapinya ada kan, maka ini sah. Karena asalnya harus mau wujud. Wa far'in la yanqati'. Adapun pemanfaatannya, cabang maksudnya pemanfaatannya itu tidak terputus. Misalnya ini. Snack. Saya wakafkan snack ini. Enggak boleh. Kenapa? Karena dalam waktu 5 menit bahkan kurang selesai. Tidak ada lagi manfaatnya kan? Tidak berketerusan. Yang poti dia kan? Nah, sementara syaratnya harus farmunya la yang poti. Maka terkait dengan hal ini juga ada beberapa permasalahan yang menjadi turunan dari ini. Misal, ketika seorang mewakafkan sesuatu memenuhi syarat ini, kemudian sampai beberapa masa sesuatu yang diwakafkan tadi rusak. Mungkin kan? Mungkin. Misalnya dia mewakafkan rumah. Rumah kan bisa rusak. Bisa lapuk dan seterusnya kan? Hatta rumah batu, rumah tembok itu bisa rusak. Terus bagaimana? Atau dia mewakafkan karpet, boleh enggak? Boleh mewakafkan karpet untuk masjid misalnya. Maka kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, ada yang pegang oleh Syafi'i ya. Kalau mazhab Ahmad beda lagi nanti. Jalan keluarnya adalah apa yang diwakafkan tadi dijual untuk digantikan dengan hal yang serupa yang bisa dimanfaatkan terus. Walaupun kadarnya berkurang. Misalnya tadi wakaf rumah. Tapi karena rumah ini entah dengan berbagai sebab lah gitu ya, perbaikannya sudah, tapi tetap aja ada yang rusak-rusak gitu. Akhirnya hampir dan tidak memiliki biaya lagi misalnya pengurusnya, apalagi untuk kita sekarang yang tidak ada baitul mal kan. Kalau di zaman ada baitul mal, perawatan itu dari baitul mal, kecuali kalau wakifnya mengatakan dia yang merawat, biaya perawatan dari dia. Kemudian akhirnya rumah ini menjadi tidak bisa digunakan untuk apa wakaf tadi. Karena nanti wakaf harus memenuhi syarat wakif selama syaratnya tidak bertentangan dengan ketentuan syarat. Misalnya saya wakafkan rumah ini untuk kepentingan Mahat Tahfiz Anu gitu misalnya. Dengan sebab satu hal rumahnya tidak layak lagi digunakan untuk Mahat Tahfiz misalnya. Ya kan? Entah dengan sebab rusak tadi atau dengan yang lain. Jalan keluarnya dalam hal saat ini, maka rumah tadi dijual. Hasil dari penjualan lain dibelikan rumah baru yang layak untuk itu, sehingga berketerusan. Jadi tujuannya agar tujuan wakaf tadi berlanjut. Karena wakaf tadi manfaatnya berketerusan lah yang penting. Kalau karpet misalnya tadi, karpet untuk untuk masjid seluas misalnya 10x20. Baru kan di awal saya wakafkan karpet ini untuk kepentingan masjid. Kemudian sampai suatu waktu sekian tahun, 10 tahun atau berapa tahun, usang karpetnya. Jamaah tidak nyaman lagi menggunakan karpet itu. Bagaimana caranya? Maka karpet tadi dijual. Berarti kan harganya pasti turun kan? harganya bagus. Tidak masalah harganya turun, tapi belikan karpet lagi untuk kepentingan masjid. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Intinya bagaimana agar kemanfaatan tadi atau harta wakif tadi tetap ada dan manfaatnya terus berjalan. Kalau mazhab Ahmad, wallahu a'lam, sebagian mengatakan demikian. Terkait dengan masjid tadi ya, mereka mengatakan wakaf untuk kepentingan masjid itu wakaf jihah, bukan wakaf ainnya tadi. Jadi boleh dipindahkan ke masjid yang lain yang membutuhkan misalnya. Boleh dipindahkan ke masjid yang lain yang membutuhkan. Misalnya karpet tadi usang, masjid ini udah jamaah udah ngata apa? Ada masjid lain yang sebelumnya enggak ada karpet misalnya. Kan berarti mereka butuhkan karpet kan? Ya boleh dipindahkan ke masjid yang lain. Wallahu a'lam. Yang jelas intinya tidak boleh diusahakan bagaimanapun caranya agar harta wakaf tadi tetap berjalan pemanfaatan. Walaupun dengan mengganti sesuatu yang lebih kurang daripada yang awal. Yang awalnya bisa untuk 10 kali 20, sekarang cuma bisa untuk 5 kali 10-nya. Setengah dari masjidnya misalnya, atau cuma bisa seperempat dari masjid itu yang menggunakan karpet itu. Tidak masalah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi keliru kalau orang masjid karpetnya usang, karpetnya dari wakaf. Yang membelikan karpet tadi udah mengatakan saya wakafkan karpet ini untuk masjid ini. Kemudian karena udah usang digulung, disimpan di gudang atau dibakar malah keliru. Karena ini menghentikan tujuan dari wakaf. Itu yang disebut dengan wa far'in la yanqati. Tadi Anda mau ngomong apa ya? Ada yang ngomong. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, wa alla yakuna fi mahdhurin. Wakaf tadi bukan untuk tujuan yang diharapkan. Ini ma'ruf ya. Ini jelas, ini maklum ini. Tidak perlu pembahasan yang terlalu panjang lagi. Terkait dengan wakaf ini, di antara dalil yang menunjukkan ada wakaf, nah, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa bil kalam. Di antaranya sadaqatul jariyah. Nah, yang dimaksud dengan sadaqah jariyah itu adalah wakaf. Sadaqah yang jariyah terus mengalir kan? Manfaatnya terus berketerusan, itu wakaf. Bukan misalnya kita kasih makan ke orang miskin. Sebagian orang memahaminya keliru kan, menganggap kalau kita bersedekah kepada orang miskin berupa makanan itu sudah masuk dalam hadis tadi. Yang tepat maksud dari sedekah jariah itu adalah wakaf. Dan para sahabat, Ibnu Umar mengatakan atau yang lain mengatakan, tidaklah ada satu harta terbaik yang dimiliki melainkan diwakafkan oleh para sahabat, diantaranya Ibnu Umar, maksud juga Umar dan yang lain. Ini para sahabat, mereka senang mewakafkan harta yang terbaik yang mereka miliki. Diantaranya ketika Allah menurunkan firman-Nya, la yu'minu hatta tunfiqu ma tuhibbun. Gimana ayatnya? Benar ya? Benar atau kurang? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Sadaqah. Kamu tidak akan mencapai albir kebaikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Ketika turun ayat ini ada salah seorang sahabat, ana lupa, di sini enggak ada dalilnya. Di Miyasar ada. Dalil yang pertama dari hadis. Coba baca hadis. Dalil dari sunnah, dalil yang pertama. Dia mendapatkan tanah di Khaybar. Umar ya, bukan yang lain. Itu si Ani, Abu Talha. Abu Talha, ya. Ingat Abu Talha. Talha. Talha. Kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mananya? Ini Bukhari kalau tidak salah. Ya Rasulullah, yang paling aku cintai di hartaku adalah ada satu lahan Bairuha namanya. Bairuha itu satu ladang, bagian dari Haibar juga kalau tidak salah. Ladang kurma lah yang dimiliki oleh Talha. Kemudian yang biasa Nabi kalau jalan-jalan nginap mampir di situ, ada telaga di situ atau sumur di situ diambil digunakan. Kemudian Abu Talha mengatakan, aku nafkahkan fisabilillah katanya untuk Allah. Maka kata Nabi, kami terima dan gunakan hasilnya, buahnya untuk akorib keluarganya Abu Talha yang miskin. Nah, ini diantaranya para sahabat bersegera dalam kebaikan. Sampai sini tadi. Allah yang munafi di mahul. Wahwa adama syarat al waqif. Abu Talha. Abu Talha. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik, Bukhari kan? Bukhari. Anas bin Malik mengatakan, kana Abu Talha aktsara ansari bi Madinah malan min nakhlin. Bahwasanya Abu Talha adalah seorang ansor yang paling banyak hartanya. Ini berupa kurma. Berupa pohon kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bairuha. Dan yang paling dia cintai dari hartanya adalah Bairuha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dia dekat berhadapan dengan masjid ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma fiha thayyib. Nabi biasa masuk ke Bairuha tadi, ke lahan tadi, kemudian memanfaatkan air yang ada di lahan tersebut. Qala Anas, falamma unzilat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha shadaqatun lillah. Kata Abu Talha mengatakan, sesungguhnya aku sedekahkan Bairuha tadi lillah, arju birraha wa dzukhraha indallah, aku mengharapkan kebaikan dan ya manfaatannya di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah, maka ambillah wahai Rasulullah, haitsu arakallah, dalam hal apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Sudah gitu, lebih kurang demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bah Zalika malun rabihun. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku memandang engkau jadikan hasil dari Bairuha tadi, buah-buahan dari Bairuha tadi untuk aqrabin, untuk kredit kerabatnya Abu Talha. Qala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, aku akan lakukan apa yang kau perintahkan ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Lalu Abu Talha pun membagikan itu untuk aqaribnya dan keturunan pamannya. Keluarga Pak apa? Bani ammihi. Tabahu wa ruh nasr. Nah, ini wakaf. Dan ini tidak boleh dijual. Dalam riwayat yang lain ini riwayat setelahnya mungkin. Nah, ini dalam riwayat yang berikutnya Nabi mengatakan, qabilna minka waradatnahu alaika faj'alhu fil aqrabin. Fatasaddaqa bihi Abu Talha ala zawi rahimihi. Qala wa kana minhum Ubay wa Hasan. Nabi melarang menjualnya dalam riwayat. Dalam hadis Umar ya, Nabi melarang untuk menjualnya, melarang juga untuk menghibahkannya. Nah ini wakaf. Jadi pokok dari harta yang tadi, aset harta tadi ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan seterusnya. Artinya tidak boleh dipindahkan kepemilikannya yang menjadikan orang yang mendapatkannya tadi memiliki secara utuh sepenuhnya. Ini yang disebut wakaf. Artinya harta tadi menjadi milik Allah, dipergunakan untuk mauquf alaih. Ya, hartanya menjadi milik Allah. Faham di sini ya? Waqaf. Wa huwa ala, musannif mengatakan wa huwa ala ma syaratal waqif. Dan waqaf tadi berdiri atas apa yang disyaratkan oleh waqif dengan persyaratan yang tidak menyelisih syarat. Min taqdim au takhir, dari pendahuluannya atau pengakhirannya. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Umar menetapkan wakaf dari hartanya ada urutannya. Lupa urutannya, misal seorang wakif mengatakan saya wakafkan kebun ini untuk misalnya pertama aqarib saya yang miskin, kemudian untuk siapa? Tamu misalnya, kemudian untuk kaum muslimin, tetangga-tetangga saya misalnya, atau tetangganya dulu yang miskin kemudian tamu. Nah maka yang menjalankan harta wakaf tadi, yang mengontrolnya harus menggunakan harta wakaf tadi untuk sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh wakif. Dia mengatakan pertama untuk akoribnya yang miskin, berarti harus akoribnya dulu dia udahukan. Kemudian dia mengatakan jika ada kelebihan maka digunakan untuk fakir miskin yang menjadi tetangga kami. Maka ketika ada kelebihan dari kebutuhan akoribnya, digunakan kelebihan dari untuk fakir miskin. Kemudian dia mengatakan lagi, kalau ada kelebihan maka untuk para tamu, tamu yang datang, gitu ya. Tamu siapa? Tamu yang menjadi orang yang datang ke negeri tersebut, yang menjadi tamu negeri tersebut. Maka digunakan untuk mereka. Nah, fi takdim dan takhirnya harus sesuai. Tidak boleh nanti harta wakaf tadi digunakan untuk tamu sementara kebutuhan akoribnya belum dipenuhi. Ini wakaf. Kemudian au taswiyah au tafdil, atau dalam dia menyamakan, saya guna wakaf saya ini untuk akorib saya yang miskin, sama saja apa laki-laki ataupun perempuan. Maka harta wakaf tadi digunakan dibagi rata untuk mereka yang miskin. Atau dia melakukan takdil bagi yang laki-laki semisal dengan dua bagian perempuan misalnya. Seperti misal pembagian waris kan, walil zakari mislu hadzul utsai saya misalnya, maka harus dipenuhi seperti itu. Jadi nanti harta wakaf tadi ketika dia mengatakan saya wakafkan kebun saya ini misalnya kebun apalah gitu, kebun kurma misalnya, untuk kebutuhan akorib saya yang miskin, dan dia mensyaratkan bagi laki-laki dari mereka mendapatkan jatah dua kali lebih banyak daripada yang perempuan misalnya, maka harus dipenuhi seperti itu. Paham? Nah ini syarat-syarat ini harus dipenuhi. Dan wakaf Ada sebagian orang memahami wakaf hanya untuk sesuatu yang tidak bergerak. Misalnya wakaf masjid, misalnya wakaf masjid. Udah ya, untuk masjid, sesuatu yang diam, tidak menghasilkan apapun masjid. Nah, yang benar wakaf bisa dalam hal-hal yang menghasilkan, seperti tadi mewakafkan kebun. Yang diwakafkan dari kebun tadi bukan tanahnya, asalnya, tetapi hasil dari kebunnya itu tadi. Itu yang diwakafkan. Tanahnya menjadi milik Allah, atau dalam bahasa lain menjadi milik kaum muslimin seluruhnya. Tidak ada seorang muslim pun berhak untuk mengklaim. Itu milik bersama ya. Jadi bahasa sederhananya milik Allah. Nah, yang diwakafkan dari kebun tadi apa? Buahnya misalnya. Buahnya untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin misalnya, atau untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, apakah dia fakir ataupun dia kaya, itu boleh. Jadi wakaf itu boleh untuk kebutuhan orang miskin, boleh untuk kebutuhan kaum muslimin secara umum, sekalipun dia kaya. Ini wakaf. Atau dalam bahasa lain disebut dengan apa, wakaf produktif, ada hasilnya. Misal mewakafkan misalnya dalam mewakafkan tanah untuk masjid, saya wakafkan tanah saya ini, sebidang tanah saya ini untuk masjid, maka kalau kalimat yang dimutlakkan seperti itu, seluruh wilayah tanah tadi harus untuk masjid, tidak boleh ada selain masjid, misalnya toko. Misalnya toko. Dah, terus yang pembiayaan masjidnya, biaya untuk merawat masjidnya dari mana diambil? Kalau wakif mengatakan dan perawatan masjidnya dari harta saya, maka wakif yang wajib untuk memenuhi kebutuhan perawatan tadi. Tapi kalau tidak disebutkan, maka diambil dari baitul mal. Kalau ada baitul mal. Ini untuk masjid yang tidak punya bidang usaha ya. Karena dia mewakafkan tanah tadi seluruhnya untuk masjid. Kalau enggak ada baitul mal, ke siapa? Maka seluruh kaum muslimin memiliki kewajiban untuk merawat. Ini diambil dari harta kaum muslimin. Atau misalnya wakif mengatakan, saya wakafkan lahan saya ini seluas sekian meter misalnya, sekian kali sekian untuk kebutuhan masjid. Namun sebahagian dari itu dengan ukuran sekian, yang manapun itu dari lahan tadi, digunakan untuk koperasi masjid atau misalnya toko, yang nanti yang hasilnya digunakan untuk biaya perawatan masjid. Maka harus demikian. Bisa. Adapun yang lola nanti mau diambil bagian yang manapun ketika itu boleh. Yang jelas pembagiannya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh wakif. Misal wakif mengatakan tanah saya ini 20 kali 30 untuk masjid. Dan sebahagiannya dari 20-30 tadi misalnya berapa? 5 kali 5. Itu dibuat ruko yang hasilnya nanti yang dikelola oleh masjid dan hasilnya untuk kebutuhan masjid. Maka toko tadi boleh diambil dari bagian manapun dari tanahnya. Kemudian tapi kalau dia, dan konsekuensi yang lain apa? Konsekuensi yang lain misalnya ketika dia mengatakan saya wakafkan lahan saya ini seluruhnya untuk masjid, maka lahan itu menjadi lahan masjid seluruhnya. Walaupun bangunan enggak ada. Misalnya sebagiannya dibikin untuk teras, apa? Parkir misalnya. Kita kan misalnya gitu. Dan itu masih dianggap bagian dari masjid. Karena dia wakafkan untuk masjid. Konsekuensinya apa setelah itu? Haram orang jual beli di lahan. Haram adanya jual beli di lahan tersebut. Karena dia mewakafkan seluruh lahan tadi untuk masjid. Nah, beda dengan yang tadi kan? Yang tadi kan ada istisna, sebagiannya dibangun toko atau ruko nanti kebutuhan masjid. Ini juga bagian dari wakafnya. Bagian dari wakafnya. Tetapi ada sebagian lahan yang bukan untuk masjid. Wakafnya berupa apa? Ruko atau toko. Bukan masjid kan? Jadi wakaf masjidnya sekian meter, misal dari 20 kali 30. Kecuali 5 kali 5 itu masjid. Ini wakaf masjid. Yang 5 kali 5 ini wakaf ruko dan digunakan untuk kebutuhan masjid. Paham di sini? Misalkan ada yang jadi sebagai parkiran atau lapangan itu enggak, tapi muwakifnya dia enggak bilang. Jadi yang ngelolanya nambahin berapa meter buat parkiran terus buat lapangan apa gitu. apa benar harus gedung masjid gitu? Sebenarnya dia dilihat dari kebutuhan. Secara asal dia gedung masjid. Dia gedung masjid seluruhnya. Maka walaupun nantinya pada akhirnya pengelolaannya menjadikan itu untuk parkir, entah berapa meter lah luasnya untuk parkir, lahan tersebut masih dianggap lahan masjid. Karena wakaf dari awal tujuannya untuk masjid. Dan masjid kan enggak mesti bangunan. Benar enggak? Maksudnya enggak mesti bangunan yang ada batas dindingnya. Satu lahan tanah kemudian dirikan tiang saja, ini masjid sudah jadi masjid. Benar enggak? Benar. Lahan ini untuk masjid. Ya orang salah itu masjid. Walaupun enggak ada dindingnya. Walaupun tidak ada dindingnya. Itu tetap masjid. Itu lahan yang walaupun enggak ada dinding itu tetap tidak dibolehkan. Karena wakafnya lahan ini untuk kebutuhan atau untuk diperuntukkan untuk masjid. Maka hati-hati kalau jual beli di halaman masjid. Tanya ini wakafnya yang mana? Ini untuk masjid ya, karena ada masjid dilarang jual beli di sana. Dan juga seperti yang kemarin pernah saya singgung, ada masjid yang bukan masjid, boleh transaksi di dalam, misalnya yang di kantor, misalnya yang lain Pasar Baru, ITC, kan ada masjid itu kan, ada tempat untuk sholat, ada ruangan untuk sholat, dan itu bukan masjid secara syar'i. Kenapa? Karena yang namanya masjid secara syar'i itu lillah. Artinya tidak ada seorang pun dari kaum muslimin, apalagi kalau bukan muslim ya, bisa mengklaim itu menjadi miliknya, enggak. Itu masjid yang benar. Dan dia hanya bisa digunakan untuk masjid. Enggak boleh nanti wah kita jadikan aja lah ini ruko gitu. Enggak boleh, secara asal enggak boleh. Tapi kalau lahan parkir tadi kan memang kebutuhan. Tapi tetap itu menjadi bagian dari masjid. Ini orang wakafkan untuk masjid, kemudian kita bangun ruko, ya enggak boleh. Misalnya, karena dia sudah menjadi milik Allah dan peruntukannya masjid, maka harus masjid. Tapi kalau masjid di Pasar Baru, kan yang punya kan PD Pasar kan? Kalau yang kata PD Pasar ya gedung ini kita robohkan, mau apa? Ya roboh. Enggak bisa kan gedung ini kita robohkan kecuali masjidnya kan? Kan itu menjadi bagian. Adapun terkait dengan wakaf uang, khilaf ulama. Ada yang mengatakan wakaf uang itu ada yang mengatakan wakaf uang itu tidak ada. Perbedaan mereka dari sisi asalnya, mereka memandang bolehkah jual beli uang. Ada yang mengatakan uang itu sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan uang adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan, maka mereka mengatakan ada wakaf, boleh wakaf uang. Dawabinnya apa? Dawabinnya di awal disebutkan oleh Abu Syuja apa? Di sini tidak disebutkan. Ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Dan ini khilaf yang enggak ada selesainya, belum ada selesainya. Sekali lagi kalau ada yang mengatakan ar-rajih fi hadza kadza wa kadza, maka itu rajih menurut dia. Menurut orang lain belum tentu. Dan terus khilafnya akan berlanjut. Itu maksudnya. Terkait dengan wakaf uang. Dan anak enggak mampu untuk membahasnya. Wakaf uang ini anak enggak mampu untuk membahasnya. Adapun wakaf yang lain, dawabinnya adalah suatu harta yang ainnya atau asalnya bisa tetap dan manfaatnya bisa berlanjut. Semua harta yang bisa seperti ini maka dia bisa diwakafkan. Cukup? Wa qala musannif faslun wa kullu ma jaza bay'uhu jazat hibatuhu. Dan segala yang boleh dijual belikan, jazat hibatuhu, boleh dihibahkan. Nah ini bawabitnya dalam hibah. Hibah makna hibah adalah atau hibah adalah al-atiyah, apa, pemberian. Al-atiyah. Ada yang mengatakan dia diambil dari kata hubub rih. Ada yang mengatakan dia diambil dari kata hab. Adapun secara istilah tamlikul mutlak fi ainil halil hayah bila aud. Pemilikan mutlak terhadap suatu harta ketika pemilik pertamanya hidup bila aud, tanpa ada gantinya, tanpa ada imbalannya. Nah, ini hibah. Dalam muamalah kita ada dikenal dengan istilah hibah, ada yang dikenal dengan istilah hadiah, ada yang dikenal dengan istilah sedekah. Apa bedanya? Enggak tahu. Kalau sedekah itu dari a'la ilal asfal atau sufla, dari orang yang kaya kepada orang yang miskin, itu sedekah. Untuk kebutuhan si miskin dengan tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu sedekah. Jadi sedekah itu pertama asal hartanya dari orang yang tinggi kepada orang yang rendah, dari orang kaya kepada orang yang miskin, dan tujuannya untuk taqarrub. Kalau sedekah kalau hadiah asalnya dari manapun bisa. Dari yang sejajar, sama-sama kaya, atau sama-sama miskin. Tujuannya untuk saling mendekatkan hati antara orang-orang yang bertahadu tadi, memberi hadiah tadi. Jadi kalau kita memberi hadiah, tujuan kita apa? Supaya orang itu dekat pada kita, atau supaya kita bisa dekat kepada orang tadi. Itu hadiah. Kalau hibah, kalau hibah dia lebih umum lagi. Mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas pun bisa, seperti hadiah. Dan dia tidak ada tujuan khusus. Itu hibah. Kecuali kalaupun ada tujuannya, saling membantu. Kalaupun ada tujuannya, tujuannya adalah ta'awun, saling membantu saja. Dan tentunya mauhub itu maksudnya harta yang dihibahkan memenuhi syarat-syarat baik atau mubi, harta yang diperjualbelikan, diantaranya dia bukan sesuatu yang najis, artinya dia sesuatu yang mubah. Karena dawabitnya apa? Sesuatu yang dihibahkan itu adalah sesuatu yang boleh dijualbelikan, maka syarat-syarat barang yang dijualbelikan pun masuk dalam syarat-syarat barang yang bisa dihibahkan. Dan ini berbeda dengan wasiyah. Kalau wasiyah itu fiha dalam keadaan setelah pemilik harta pertama meninggal. Kalau ini dalam keadaan hidup, hibah. Misal saya hibahkan handphone saya ini untuk si Ahmad. Ada. Kemudian diambil. Ini qabdu, maka musannif mengatakan wa idza qabadha al mawhub lahu lam yakun lil wahib ay yarji'a fiha. Apabila telah diterima oleh mawhub lahu, orang yang dihibahi, maka tidak boleh bagi wahib, orang yang menghibahkan harta tadi, ay yarji'a fiha, untuk rujuk. Kalau sudah di qabad, sudah diterima, sudah diambil. Tapi kalau belum, boleh. Kalau belum boleh. Misalnya saya hibahkan handphone saya ini kepada Fadli setelah kajian ini, karena beliau butuh gitu. Misalnya, ini enggak benar ini. Terus sifatnya saya terima gitu. Habis. Isi anak ngambek. Handphone yang kok dikasih. Cuma satu-satunya katanya. Kemudian belum diterima oleh Fadli. Ya. ah afwan, handphone ini sebenarnya ada sesuatu, ada kenang-kenangannya gitu. Atau handphone ini bukan milik ana, milik istri ana, jadi ana enggak bisa menghibahkan. Atau sebagian, sebagiannya milik ana, sebagian milik istri ana, sama. Jadi ana enggak bisa hibahkan. Itu boleh. Atau kalau ini alasan bukan kepemilikan sendiri kan, jelas. Karena yang dihibahkan harus milik kita, bukan milik orang lain. Atau itu tadi, ada kenang-kenangannya, saya lupa. Ini dulu pemberian dari misalnya kakek saya gitu kan. Atau ayah saya dan sebagainya. Boleh. Tapi kalau sudah diambil, maka enggak boleh. Tidak boleh untuk rujuk. Illa ayyakuna walidan. Kecuali kalau wahib tadi adalah ayah bagi si mauhud lahu. Itu boleh. Ini boleh. Dalilnya jelas ya. Dalilnya jelas terkait hal ini. Terlebih harta seorang anak adalah harta ayahnya. Dan membatalkan hibah tadi, ada satu hadis yang berisi ancaman bagi orang-orang yang mengambil kembali mauhubnya atau harta yang telah dihibahkannya. Sampai-sampai Nabi mensifati orang seperti ini, pertama beliau mengatakan keburukan yang paling buruk yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mungkin dilakukan, yang kita lakukan adalah apa? Seperti anjing katanya yang menjilat kembali ludahnya. Pertama, Nabi mensifati orang yang mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya kepada anjing. Yang kedua, bukan sekedar anjing saja, tapi anjing yang menjilat kembali ludahnya. Ini kan hina sekali kan? Nah, adapun yang tadi, sebelum harta itu diambil, maka itu tidak masuk dalam ancaman ini. Yang masuk dalam ancaman tadi, harta tadi adalah telah diambil oleh mauhubnya, sudah diterima. Dan juga tidak masuk dalam ancaman ini seorang bapak yang memberikan hibah kepada anaknya. Tidak masuk dalam ancaman ini. Wallahu a'lam. Wa qala musannif wa idza amara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mar aw lil murqab wa li warasatihi min ba'di. Apabila seorang menghibahkan hartanya dengan cara umrah atau apa? Rukbah, bukan rukbah. Mentang-mentang umrah ya rukbah. Atau rukbah, maka harta yang dihibahkan tadi menjadi milik orang yang mu'mar atau murqab tadi. Dan menjadi milik bagi ahli warisnya ketika dia telah meninggal. Ini berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Ketika dia menghibahkan harta secara mu'mar, misalnya dia mengatakan, saya hibahkan harta saya ini, apa disebutkan hartanya, kepada kamu selama kamu hidup. Nah, orang jahiliyah ketika orang ini mati, harta tadi diambil kembali. Maka dalam syariat Islam ketika Nabi datang diperbaiki. Ketika orang tadi meninggal, harta tadi menjadi milik ahli warisnya. Artinya menjadi bagian dari harta waris yang dibagikan setelah dia meninggal. Adapun syarat yang disebutkan dalam mu'mar tadi, dalam umrah atau rukbah tadi, maka tidak apa? Yalghu. Syaratnya batal. Jadi hibah itu tidak ada, bukan muakkad. Hibah itu tidak boleh muakkad. Ada pembahasan yang lain terkait misalnya seorang mengatakan kalau saya dapat harta waris dari bapak saya nanti, maka akan saya hibahkan untuk kamu misalnya. Boleh enggak? Dalam hal ini boleh. Seorang mengatakan demikian. Tetapi apakah dia lazim atau tidak? Ini pertanyaannya. Maka yang dijelaskan oleh Ustaz Irwandi ini masuk dalam pembahasan janji dalam muamalat. Janji dalam muamalat maka dia tidak mengikat, tidak lazim. Janji dalam muamalat. Boleh saja orang mengatakan demikian. Nanti kalau harta waris saya sudah dapatkan, saya akan hibahkan sejumlah sekian untuk kamu misalnya. Boleh saja dia mengatakan demikian, tetapi itu tidak mengikat. Artinya ketika dia dapat harta waris, kemudian dia tidak penuhi janji tadi, maka tidak masalah. Tidak dosa bagi dia. Terus bagaimana dengan hadis ciri orang munafik itu kalau berjanji dia mengingkari? Maka tidak masuk dalam bab ini. Di situ tidak masuk dalam bab janji dalam muamalat. Sama seperti seorang berjanji untuk membeli. Misalnya seorang datang ke toko anu, "Pak, ada buku ini enggak?" "Oh, habis, Dek." "Aduh, saya butuh banget ini ya. Nanti saya hubungilah agennya supaya ngirim lagi datang stoknya. Insyaallah besok datang." Biasa besok datang. "Ya udah, Pak, kalau gitu besok insyaallah saya kesini lagi. Saya beli misalnya." Kemudian besoknya terjadi satu dari tiga kasus kan mungkin. Pertama, dia masing-masing memenuhi janji tersebut dan terjadi jual beli. Maka enggak masalah. Tapi ada dua kasus yang lain misalnya. Pertama dari sisi yang berjanji untuk membeli. Ternyata besok dia ada kegiatan lain yang lebih penting sehingga dia tidak sempat untuk mampir ke toko tersebut. Maka ini tidak masuk dalam ancaman orang yang berdusta dari janji tadi. Akhirnya tidak jadi beli kan? Kan tadi janjinya insya Allah saya besok kesini saya beli. Ya kan? Tapi ini karena ada kebutuhan yang lain yang lebih penting, lebih mendesak misalnya. Misalnya ibu yang sakit gitu. Atau bagaimana? Dia tidak jadi beli dengan sebab itu, tidak jadi mampir sehingga tidak jadi beli. Ini tidak masalah. Atau yang kedua, sebelum dia datang ada orang lain yang datang untuk membeli buku tadi, akhirnya dijual kepada orang itu. Maka ini boleh. Maka dua-duanya tidak masalah. Karena tidak mengikat, janji dalam muamalat tidak mengikat. Sama seperti akad istisna, pesanan. Saya pesan dong, apa misalnya? Laptop misalnya. Pesanan ya. Atau bukan laptop, pesan kue misalnya. Udah dibikinin. "Aduh, maaf ah, anak enggak jadi beli. Uangnya ada kebutuhan lain." Ini tidak masalah. Ini kalau akad istisna, pesan. Tapi kalau akad salam, pertama harus ditunaikan di awal. Yang kedua, kalau terpenuhi syarat atau ketentuan salam tadi, akad salam tadi harus diterima. Enggak bisa enggak janji beli ya. Kecuali kalau syarat dalam salamnya tidak terpenuhi. "Maaf saya, kalau ini saya enggak ambil lah." Gitu. Ya kan? Seperti yang kita bahas kemarin. Itu beda istisna sama salam. Dan dijelaskan Ustaz Arifin Badri menjelaskan, saya dapatkan tulisan dari beliau, akad istisna hanya bisa dilakukan dengan produsen, tidak bisa dilakukan dengan reseller atau agen dan sebagainya. Produsen, wallahu alam muslim. Sedikit istitrom ya, ini terkait dengan akad kita. Sekali lagi, janji dalam muamalat itu tidak mengikat, artinya dia tidak lazim. Janji ya, termasuk janji dalam hibah, dia tidak mengikat. Ketika dia janji, nanti kalau saya dapat setelah pembagian waris selesai, nanti sebagian dari harta waris saya, jatah saya hibahkan untuk kamu misalnya. Tapi ternyata ketika waris itu selesai dibagikan, kebutuhan keluarganya lebih besar daripada harta. Akhirnya, artinya dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya dulu kan, diambillah dari harta warisnya dan habis. Maka dalam hal ini tentu kebutuhan keluarganya lebih utama ketimbang memenuhi janji untuk menghibahkan tadi. Terlebih dengan karena janjinya tidak mengikat. Cukup dari sini tentang hibah. Kalau itu berarti kita misalkan kita dihibahin orang itu, kita lebih apa diwajibkan untuk mengambil apa perlu menolak? Misalkan kadang kita ngasih orang, kadang dia merasa gak enakan, nolak gitu. Apa kan dia merasa dia bisa sekarang berapa. Kalau dalam masalah hibah, dalam masalah hibah tidak ada ketentuan harus akadnya akad jaiz, ya. Akadnya akad jaiz. Boleh saja dia menerima, boleh saja tidak. Seperti yang wahimnya juga boleh saya menghibahkan, boleh juga tidak. Yang jelas tadi dalam hibah kepemilikannya mutlak. Setelah itu diambil, ketika mau hibahnya tadi menjual, maka itu boleh. Misalkan yang punya barang merasa terzolimi itu, apakah dia benar-benar terzolimi atau enggak? Dia ngasih terus langsung saat itu juga dia jual gitu, kan mungkin agak sakit hati. Ya itu enggak ada urusan. Karena dalam akad hibah hal ini dibenarkan secara syariat. Kalau dia baper misalnya, ya terserah, itu urusan dia sendiri. Baper banget. Termasuk juga seorang mauhubnya, mauhib tadi, mauhub bukan mauhib, mauhubnya mengembalikan kembali barang hibah tadi kepada wahib. Ini pun boleh. Setelah ini saya hibahkan kitab ini, ternyata oleh mauhub dia mengatakan saya enggak punya kepentingan dengan kitab ini. Boleh kan hibah kitab? Boleh. Saya tidak punya kepentingan dengan kitab ini. Dikasih kepada orang lain boleh, atau dikembalikan lagi kepada wahib pun boleh. Tapi kalau kita lihat Umar misalnya, dalam sebagian riwayat dari Umar, Umar enggak mau nerima harta yang sudah dihibahkannya. Ini bentuk waroknya Umar, khawatir masuk dalam ancaman tadi. Orang yang mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan. Walaupun dengan keridhaan, kan ridho yang dikasih. Kalau Umar enggak mau. Mending udah kasih ke orang lain lah daripada kasih ke anak lagi. Tetapi kalau secara hukum boleh. Yang tidak boleh diminta dan dipaksa. Misal seorang suami menghibahkan sesuatu kepada istrinya nih yang udah nikah. Si jomblo yang kasih. Berarti enggak boleh dibahas. Seorang suami menghibahkan sesuatu kepada istrinya, kemudian tanpa sepengetahuan istri, apa yang dihibahkan tadi diambil kemudian dijual oleh suami, maka ini tidak boleh. Maka masuk dalam ancaman tadi. Tapi kalau dia minta izin kepada istrinya, misalnya, dan istrinya mengizinkan, maka boleh. Ini hibah. Boleh kalau istrinya mengizinkan atau mauhubnya mengizinkan ridho. Ya sudah enggak apa-apa. Karena ternyata kebutuhan punya kebutuhan lain. Boleh enggak anak minta lagi itu? Kata temannya, ya udah kalau memang antum itu penuhi dulu kebutuhan itu. Ini anak kembalikan, boleh. Yang tidak boleh itu dipaksa atau dengan beragam cara yang masuk dalam kategori pemaksaan. Seperti tadi kalau suami istri diambil tanpa izin. Kan kadang diambil istri enggak tahu di mana. Kan nanya, "Mana itu kemarin?" Udah dijual, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Itu barang hibah itu bisa jadi amal jariah. Misalnya kita hibahin sesuatu yang bermanfaat terus dia manfaatin di jalan Allah, nyampe ke dia nggak apa? Kalau dalam hadis jariah itu maksudnya wakaf, bukan hibah. Wakaf saja, karena dia tetap satu. Adapun hibah, dia kan bisa dijual atau bahkan udah dibuang. Mauhubnya, saya nggak punya kepentingan dengan ini, muatong sampahnya, ya kan? Kan tidak jadi lagi. Karena kepemilikannya mutlak dan sempurna. Kalau hibah itu pergantian kepemilikannya sama seperti pergantian kepemilikan dalam jual beli. Jadi wahid tidak punya hak apapun lagi terhadap harta yang sudah dihibahkan dan sudah diterima. Nah ini, paham? Paham tentang hibah? Cukup ya? Dan tadi kalau yang waris tadi kan dia dapat waris. Mm-hmm. Kalau misalnya yang hampir mirip-mirip sama Nazar itu, kalau saya misalnya dapat kerjaan ini, saya hibahkan sesuatu, itu boleh nggak sih termasuk? Boleh. Itu bukan Nazar. Bukan termasuk Nazar. Bukan langsung. Hibahkan sesuatu kepada siapa? Kalau untuk diri sendiri ya semacam Nazar. Tetapi yang namanya nazar itu bukan sekedar kalau saya lulus saya bakal sholat lah. Enggak sekedar gitu, lafaz nazar itu enggak gitu. Kalimat nazar itu kalau saya lulus tes apa misalnya SNPTN, maka wajib bagi saya untuk melaksanakan puasa 2 hari. itu baru nazar. Tapi kalau kalau saya lulus saya mau puasa lah, itu enggak nazar. Itu jangan salah paham. Kalimat nazar itu kalimat syirik tadi. Nah, lillahi alayya kaza wa kaza, idza kaza wa kaza. Jadi kalau bahasa kita tadi, kalau saya lulus ujian SNMPTN, maka wajib bagi saya untuk puasa 2 hari. Itu nazar. Tapi kalau lulus saya pengen puasa 2 hari, itu bukan nazar. Sebagian orang mengatakan nazar kan? Keliru memahaminya. Itu bukan nazar. Nah, kalau nazar tadi kan ada konsekuensi, ketika tidak dipenuhi ada kafarat seterusnya. Tapi kalau kalimat tadi itu tidak ada konsekuensi. Kalau kalau saya lulus SNMPTN, insya Allah saya puasa atau insya Allah saya bersedekah. Ternyata dia tidak sedekah, tidak ada masalah. Sama seperti ini, kalau saya dapat kerjaan ini, kemudian gaji, kemudian saya dapat gaji pertama, insya Allah saya akan hibahkan 50%-nya untuk kamu, untuk kebutuhan kamu. Itu janji, janji dalam muamalah, dan itu tidak ada iqab ketika memang itu dikhilafi, diingkari, tidak dipenuhi dengan sebab-sebab tertentu. Paham ya? Jadi harus beda nazar dengan janji, apalagi dengan cuma pengen gitu ya. Terus dibedakan, pengen doang. Saya lulus ITB, saya mau puasa 1 tahun, pengen doang. Tapi kalau dia mengatakan saya lulus ITB, wajib bagi saya puasa Daud selama 6 bulan. Wajib dipenuhi. Ketika dia tidak memenuhi, maka kafarat. Itu beda. Ya. Kalau dalam bahasa Arab tadi, lillahi alayya kadza wa kadza idza kadza wa kadza. Maka dia menjadi hak Allah kan? Cukup sampai di sini kayaknya. Enam. Insyaallah berarti kita enggak sampai luqathah. Tapi ini berarti ada 3, luqathah, lakith. Lakith itu bisa kepada benda, bisa kepada orang. Kalau benda itu masuk bab luqathah pertama, barang temuan. Kalau orang maksudnya apa? Anak temuan, anak pungut, anak yang terlantar kemudian ditemukan. Beda hukumnya. Kalau luqathah, ini ringkas ya sebelum kita masuk pembahasan baca kitab ini nanti. Kalau luqathah berupa barang, boleh diambil boleh tidak. Tapi kalau anak, seperti sekarang banyak orang buang anak ke tong sampah gitu ya, ditemukan maka itu fardu kifayah untuk diambil. Nah, ini beda hukumnya. Fardu kifayah untuk diambil untuk diriayah, untuk ditarbiyah. Ini sekedar mukaddimah 2 bab sebelum wadi'ah. Wadi'ah insyaallah enggak lama. Wadi'ah insyaallah cuma 10 menit cukup lah. Ya. Karena kita sudah lewat kemarin kan bab wakalah dan semisalnya kan. Nah, ini wadi'ah dan kemarin sudah singgung juga wadi'ah. Di sini kita lanjutkan sedikit saja. Qala musannif faslun wa idza wajada luqatah fi mawadi aw tariqin falahu akhdhuha aw tarkuha wa akhdhuha aula min tarkiha in kana ala thiqatin min al-qiyam biha. Faslun, jika seorang menemukan luqatah atau luqatah wa hiya bi fathil qaf ismul syai'i multaqit, dengan memfathahkan qaf luqatah, yaitu isim untuk suatu yang multaqit, yang dipungut. Wa ma'naha syar'an ma dha'a min malikihi bi suqutin aw ghaflatin wa nahwihima. Apa yang tercecer dari seorang yang memilikinya dengan sebab jatuh atau lalai atau yang semisal. Tercecer. Sesuatu yang tercecer. Maka di sini dikatakan oleh musannif fi mawat, pada lahan yang tidak dimiliki oleh seorang. Artinya, ketika ada suatu harta yang ada di lahan yang di situ pemiliknya jelas, maka itu enggak masuk dalam bab luqathah. Ada tanah kosong misalnya. Tanah ini adalah kebun dari si Bapak Ahmad bin Muhammad misalnya, tetangga kita. Ada barang di situ misalnya apa? Sekantong emas atau sekantong berlian. Itu bukan luqathah. Ambil itu kembalikan kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad nih ada di halaman antum, nanti khawatir dia curi orang misalnya. Itu bukan luqathah. Maksud luqathah itu fil mawat au fit tariq, jalan umum yang enggak jelas siapa pemiliknya. Enggak masuk di sini misalnya apa jalan kecil antara dua rumah yang dimiliki oleh seorang. Ada orang punya dua rumah misalnya, di antara dua rumah ini ada jalan. Nah, ada harta yang jatuh situ. Nah, ini milik orang yang punya rumah itu tadi. Bukan lu kotor, enggak boleh kita ambil, apalagi di teras. Ya. Di teras dompet misalnya, lu kotor enggak? Itu bukan lu kotor. Itu bukan barang temuan. Hati-hati, mengatakan lu kotor lakit bukan. Simawat au fitori, falahu akhzuha wa taruka. Boleh baginya untuk ngambil, boleh juga tidak. Nah, jadi ini kalau lu kotor lupa barang. Wa akhzuha aula, akan tetapi mengambilnya lebih utama min tarkiha daripada meninggalkannya, in kana ala sifatin minal qiyam biha. Jika dia merasa mampu untuk memenuhi hak-hak lu kotor tadi, atau maknanya juga al qiyam biha. Ada hak lakit kan, lu kotor ada hak. Wa idza akhadha wajib alaihi ay ya'rifa sittat asya. Jika dia mengambil, wajib atasnya untuk mengetahui 6 hal. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa 6 hal tersebut insyaallah kita bahas nanti satu persatu pada pertemuan berikut. Yang jelas 6 hal tersebut wi'aha wa 'ifa saha wa wika'aha wa jinsaha wa 'adadaha. Wa waznaha wa yahfadhaha fi hirzin misliha, dan seterusnya dari perkataan sanif dari bab lumbah. Adapun fasal setelahnya adalah tentang lakit, yakni anak temuan. Adapun anak temuan, maka musannif mengatakan wa iza wujida lakitun bi qari'atin tariq fa akhdhuha wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Maka jika ditemukan seorang anak di tariq, ya di qari'atin tariq, bukan di halaman orang kan, di halaman orang bukan anak temuan itu. Fa akhdhuha wa tarbiyatuhu, fa akhdhuhu, maka mengambilnya, tarbiyahnya, mendidiknya, kafalahnya, menjamin kehidupannya, wajibatun 'alal kifayah, maka wajib secara kifayah. Sampai di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.